Kebukasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memasuki ayat ke-46, masih kita kaji dalam surah Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala raghibun anta an alihati ya Ibrahim. Lain lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Artinya, berkatalah pamannya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah saya buat waktu yang lama. Ayat ini menjelaskan dengan bahasa yaitu araghibun an. Kata-kata araghibun ini diiringi dengan kata an. Kalau sudah dengan kata an, itu artinya benci atau tidak mau. Kalau diiringi dengan huruf jar fi, itu artinya suka atau senang. Maka ketika dalam firman ini kita mendengarkan qala araghibun anta an alihati, itu menandakan bahwasannya paman Nabi Ibrahim sudah mengatakan hal yang sangat sensitif dari dalam perasaan hatinya, yaitu mengatakan apakah Nabi Ibrahim ini sangat membenci Tuhan pamannya. Padahal itu sudah disampaikan menurut kajian kita surah Maryam ayat 45 yang telah lalu, yaitu dengan lemah lembut, dengan mengedepankan alasan-alasan yang masuk akal, dengan urutan law yang logis pula, sehingga sang paman dapat menangkap dakwah itu dengan jelas. Tapi jangan kita lupakan bahwasanya Allah SWT telah meletakkan dalam tubuh kita ini adalah ada sisi sensitif, hanya dapat disentuh dengan kata-kata halus. Walaupun sudah terjadi hal seperti itu, tapi Nabi Ibrahim masih ditegur oleh pamannya dengan mengatakan araghibun anta an alihati. Seakan-akan pamannya mengatakan, wahai Ibrahim, apakah engkau sangat membenci Tuhan-Tuhanku? Sebab untuk proses menjadi manusia yang seorang yang beriman kepada Allah, itu merupakan proses yang sangat lama, dalam arti kata ada batasnya itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan hidayah kepada kita semua. Jadi hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu kapan Allah ingin memberikan hidayah tersebut, sehingga Nabi Ibrahim paman Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, lain lam tantahi la arjumannaka, kalau seandainya engkau terus tidak ada habis-habisnya untuk berdakwah, la arjumannaka. Kata la arjumannaka di sini artinya kurajam. Tapi ingat, pengertian rajam untuk masa Islam dan masa kafir jahiliyah terdahulu itu sangat berbeda. Kenapa? Karena arti rajam di sini artinya membunuh. Artinya sangat sangat, siksaan itu sangat pedih sekali. Pengertian rajam di sini artinya membunuh. Artinya membunuh berarti dia tidak hidup lagi. Maka Nabi Ibrahim dengan teguran yang sangat keras dari pamannya itu sendiri dan mengatakan, wahjurni maliyya, tinggalkan saya buat waktu yang lama. Begitulah teguran dari pamannya itu kepada Nabi Ibrahim. Maka yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah, apakah Nabi Ibrahim tetap berdakwah atau meninggalkan dakwahnya setelah pamannya itu sendiri mengatakan, la illam tantahi, kalau seandainya engkau tidak berhenti wahai Ibrahim, la arjumannaka, maka aku akan merajammu. Merajam pengertian pada masa dulu itu sampai bentuk ajab yang sangat pedih pada saat itu, yaitu dirajam kaumnya itu, maksudnya hingga sampai mati. Begitulah pengertian rajam tersebut. Maka disinilah yang kita pentingkan dalam dakwah. Kita disuruh oleh Allah melalui firman ayat 44, 45 sampai 46 dari surah Maryam ini untuk menekankan sikap akhlak kita agar kita jangan sampai terpancing dengan perkataan-perkataan seperti itu, disebabkan itu akan menyeret kita kepada hal perilaku yang tidak sesuai. Karena kita kalau seandainya sudah marah dengan teguran seperti itu, walaupun itu sudah jelas salah, maka yang paling kita dipentingkan di sini adalah untuk menjaga akhlak kita sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, agar kita tetap menjadi husnul khotimah di dalam kehidupan kita nanti di akhirat kelak. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Ardiansah. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq yang dimuliakan Allah. Para pendengar yang berbahagia, kita melihat bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam sekalipun beliau telah menyampaikan dakwah itu dengan lemah lembut, dengan tutur kata yang penuh sopan santun, namun ternyata sikap daripada pamannya sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, ternyata tidak dapat menerima ajakan lemah lembut Nabi Ibrahim itu. Bahkan ia menuduh Nabi Ibrahim telah berlaku kasar kepadanya. Ini menjadi menarik, ya. Karena mengapa menjadi menarik? Karena tentunya ketika kita melihat cara dakwah daripada Nabi Ibrahim yang begitu lembut santun saja, masih mendapatkan penolakan yang begitu keras dari orang yang dia dakwah dengan dakwah yang baik itu tadi. Nah, bagaimana pula kalau sekiranya kita kita menyampaikan dakwah itu dengan kasar, maka kiranya itu akan menjadi permasalahan bagi dakwah itu sendiri, karena kita telah mengawalinya dengan cara-cara yang kasar atau dengan cara-cara yang tidak baik. Oleh karena itulah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita bersama adalah menyampaikan dakwah ini dengan baik. Kemudian kita tidak peduli dengan bagaimana respon dari orang yang kita sampaikan itu. Apakah kemudian kita ditentang, bahkan mungkin boleh jadi kita akan dihukum secara sosial, dikucilkan dan sebagainya. Itu tidaklah menjadi hal yang perlu kita khawatirkan sehingga kita menutup diri untuk tidak berdakwah. Karena tugas kita adalah berdakwah. Kemudian respon dan bagaimana nanti pandangan daripada orang lain, ya, yang orang yang kita ajak dakwah itu, maka semuanya itu adalah benar-benar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim ini menjadi sebuah kekayaan bagi kita. Karena Nabi Ibrahim saja yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beginilah penderitaan beliau, beginilah ancaman yang beliau hadapi. Maka ketika sekarang kita berdakwah menghadapi ancaman, menghadapi banyak sekali godaan, tantangan, bahkan boleh jadi jiwa dan keluarga kita terancam, maka bersabarlah kita. bertawakallah, kita mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya kepadanya kita dapat bergantung dan hanya kepadanya kita dapat meminta. Kita ini sangat lemah ketika kita berhadapan dengan kekuasaan orang lain, ya. Maka daripada itu bergantunglah kita kepada zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian memang kalau kita melihat orang yang kita dakwahi, apabila dia sudah kehabisan hujah, sudah kehabisan kata-kata, tidak mampu lagi menjawab dengan argumentasi yang dia sampaikan, maka dia akan marah-marah. Itu memang sudah menjadi sebuah sunnatullah. Ya, kalau kita mengingatkan orang dengan cara yang lemah lembut, kita tetap sopan santun kepadanya, kemudian dijawabnya, kemudian kita mencoba lagi memberikan masukan yang lebih logis lagi, ternyata dia masih membantah juga, sampai akhirnya dia marah, itu menunjukkan bahwa dia sudah kehabisan argumen, dia sudah tidak tahu lagi mau bilang apa di dalam penyampaiannya itu. Oleh karena itu, kembali kepada konsep dasar tadi, bahwa yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Nah, masalah kebenaran itu diterima atau tidak, kita kembalikanlah perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yahdi man yasha, Allah lah yang akan memberikan hidayah itu kepada siapa yang dikehendaki. Saya kira itu, Ustaz Fajrul. Iya. Apa yang sudah diperintahkan Allah, kesantunan, keramah tamahan dan menjadi hias dalam dakwah, tetaplah kita laksanakan, karena itu memang adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai larut kita dengan permasalahan sehingga meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.